Layang-layang reta benangna, lar tujun mawang-awang, ranandu lar kesehen, ngatasi rang pelapang, gundah rima wayang, arih tala terpegedang, gundah rima wayang. Gegehin dupe tura nurikan ati kela madian surut leti gandu bagi camat kencuan sai tebune ulih nasi ramakan tentang sai tebune ulih nasi Nurikan ati kelam.